Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yawmil qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah. Ikhwati fillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa kesempatan yang lalu telah kita sampaikan mengenai hisab dan juga tentang mizan. Maka setelah peristiwa hisab dan juga mizan, bagaimana para ulama mereka menjelaskan bahwa manusia mereka kemudian dikelompokkan ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yasin ayat 59, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Kemudian dalam surat As-Saffat ayat 22, Ushurul ladzina dzalamu wa aswajahum wa makanu ya'budun. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah. Maka setelah itu datanglah adzulmah, datanglah kegelapan, dan tiba-tiba Allah menjadikan tempat tersebut menjadi gelap gulita. Kemudian Allah memerintahkan mereka untuk melewati shirath. Dari tahapan selanjutnya yang akan dihadapi oleh seorang, yaitu mereka akan melewati shirath. Jadi shirath itu satu jembatan yang dibentangkan di atas jahannam pada hari kiamat, yang akan dilewati semua manusia. Di mana jembatan ini sangat tipis dan tajam seperti pedang, licin dan gelap. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau menyebutkan as-siratu jisrun mamdudun ala patni jahannam adaku minas sya'ari wa ahaddu minas saifi. Jadi sirat itu adalah jembatan yang dibentangkan di atas punggung jahannam, lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang. Dan bagaimana di dalam surat Maryam ya, ayat 71 sampai 72, Di sana dikatakan wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatanginya. Itu adalah keputusan yang pasti dari Tuhanmu. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata al-wurud ay al-murur ala syirat. Jadi yang dimaksud dengan urut datang itu artinya bagaimana mereka akan melewati syirat. Jadi semua manusia akan mendatanginya. Yaitu satu jembatan yang dibentang di atas jahannam. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim, wa yuqrabul jisru ala jahannam, dan dibentangkan jembatan di atas jahannam. Yang sifat-sifatnya nanti disebutkan di dalam satu hadis, di mana sirat itu nanti memiliki kait-kait, ya, memiliki duri yang mencengkeram, ya, sehingga dikatakan fihi kalalibu wahasad, di atasnya terdapat pengait dan duri-duri. Dan tentang syirat ini, Imam Al-Qurtubi belum mengatakan ajma' as-salafu ala isbati syirat yaumal qiyamah. Para ulama salaf, mereka telah sepakat menetapkan adanya sirat pada hari kiamat. Kemudian Imam Nawawi, beliau juga mengatakan wa huwa jisrun mansubun ala jahannam la yanju minhu ihla ahlut tauhid. Jadi dia adalah jembatan yang dipasang di atas jahannam. Tidak selamat darinya kecuali ahli tauhid. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga mengatakan isbatus syirat ala jahannam haqqun bila niza. Jadi penetapan adanya syirat di atas jahannam itu adalah kebenaran tanpa ada perselisihan lagi. Jadi sebuah jembatan yang itu diletakkan di atas neraka jahanam. Sebagaimana kita ketahui banyak dalil-dalil yang menunjukkan betapa luasnya neraka jahanam. Dan ini telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana neraka itu sangat luas dan sangat dalam. Sampai matahari dan bulan itu dimasukkan ke dalamnya. bersama dengan orang-orang yang menyembahnya, dan juga jahanam sangat dalam, sebagaimana satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a watsbatan faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tatruna ma hada, qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lam, qala hada hajarun rumiya fihi finnari mundu sab'ina kharifan fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha. Jadi kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau mendengar suara sesuatu yang jatuh, ya. Kemudian Nabi, beliau pun bertanya, tahukah kalian apa itu tadi? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka beliau bersabda, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan sekarang baru sampai dasarnya. Berapa kecepatan batu melayang? Dia? Itu 70 tahun baru sampai. Itu dalamnya neraka. Dan juga neraka sangat luas, ya, sangat panjang, ya. Sehingga jembatan Shirath itu juga panjang, yang itu dibentangkan di atas jahanam tadi, yang sifat-sifatnya dikatakan dahdun mazillatun fihi hototifu wa kalalibu wa hasak takunu binajdin fiha suwaikah yuqalu laha sya'dan annal jisra adaku minas sya'roti wa ahaddu minas saifi. Ini hadis riwayat Muslim tentang sifat daripada Shirath tadi, yaitu licin, lagi menggelincirkan. Jadi dahdun mazillatun, licin, lagi menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Dia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon sa'dan. Jembatannya lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Sehingga pada waktu itu bagaimana seseorang, mereka sangat membutuhkan cahaya untuk bisa melewati Shirath tersebut. Jika seseorang tidak memiliki cahaya, maka dia pasti akan terjatuh dengan sifat Shirath yang telah disebutkan tadi. Dan bagaimana mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ateis, penyembah berhala, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah pada waktu itu langsung masuk ke dalam neraka tanpa melalui Shirath, sebagaimana penjelasan para ulama. Sehingga yang melewati Shirath itu hanya orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Maka terpisahlah nanti antara orang-orang munafik dengan orang-orang yang beriman. Dan Allah memberikan kepada mereka cahaya. Sehingga ketika orang-orang munafik ini merasa senang dengan pemberian cahaya tersebut, kemudian tiba-tiba Allah mematikan cahaya tersebut dari mereka. Yuhadhi'una Allaha walladzina amanu wama yahda'una illa anfusahum wama yash'urun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-9, mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedangkan mereka tidak sadar. Jadi mereka orang-orang munafik, ketika di dunia mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman dengan keimanan mereka. Padahal sebenarnya mereka benci dengan syariat Islam. Mereka tidak ridha terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi mereka. Maka bagaimana Allah membalas tipuan mereka itu di akhirat? Bagaimana Allah memberikan kepada mereka cahaya, namun kemudian Allah ambil kembali cahaya tersebut sebelum mereka melewati sirat. Sementara bagi mereka orang-orang yang beriman, cahaya itu tetap menyala, sehingga menjadikan mereka orang-orang munafik akan meminta sebagian cahaya kepada mereka orang-orang yang beriman. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unduruna naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil adab. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabastum wartaqtum وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورِ. Jadi dalam surat Al-Hadid ayat 13-14, pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu dijadikan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat, dan di sebelah luarnya ada siksa. Orang-orang munafik itu memanggil orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kalian? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu. Oleh syaitan ya. Yang amat penipu dia. Jadi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menggambarkan bagaimana mereka kondisi orang-orang munafik, di mana sifat mereka senantiasa menunggu kehancuran Islam, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia jika itu terjadi menimpa pada Islam dan kaum muslimin. Sampai akhirnya mereka terperdaya sampai meninggal dunia. Kemudian mereka dibangkitkan pada hari itu dalam keadaan tadi. Mereka tidak mendapatkan cahaya sedikit pun. Sehingga mereka pun nanti terjatuh ke dalam neraka jahanam. Sehingga yang tersisa tinggallah mereka orang-orang yang beriman. Di mana mereka orang-orang beriman sebagian diberikan cahaya setinggi gunung. Ada juga yang diberikan cahaya setinggi pohon kurma. Dan sebagian mereka ada yang diberikan cahaya kecil di ujung jari jempol mereka. Mereka berjalan tatkala lampu tersebut menyala. Dan jika lampu itu padam, mereka pun berhenti. Kemudian ada sebagian di antara orang-orang yang beriman, yang mereka nanti berjalan dengan sangat cepat ketika melewati sirat seperti kejapan mata. Ada pula yang melewati sirat seperti kuda yang berlari. Ada pula yang mereka melewati sirat seperti unta yang berlari. Jadi mereka orang-orang beriman. Mereka akan melewati sirat sesuai dengan kadar keimanan mereka. Dan mereka semua itu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mereka akan mendapatkan syafaat dari beliau ya, pada hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dahulu melewati sirat pun meminta kepada Allah, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Itu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti ada dari umat Rasulullah itu yang mereka terjatuh di dalam neraka jahanam. Jadi mereka tidak kuasa melewati sirat yang pinggirnya ada tadi besi-besi yang mencabik-cabik tubuh mereka. Dan ada pula dari mereka, meskipun terkena besi-besi yang tajam, tetapi mereka tetap bisa sampai ke dalam surga, meskipun dalam keadaan tubuh yang telah tercabik-cabik. Bahkan ada di antara mereka yang telah hilang salah satu dari bagian tubuhnya. Dan para ulama mengatakan bahwa orang-orang tersebut itu adalah orang-orang yang memiliki dosa. Tapi bagaimana mereka selamat ya? Akhirnya masuk ke dalam surga. Cukuplah azab yang mereka rasakan di atas jembatan cabikan-cabikan itu ya, dari besi-besi yang tajam, itu sebagai penggugur terhadap dosa-dosa mereka. Adapun di antara orang beriman yang mereka tidak selamat sehingga mereka harus masuk ke dalam neraka dahulu. Dosa-dosa mereka itu harus dibersihkan di dalam jahanam, walaupun nanti mereka akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Itu yang disebut dengan syirat. Yang itu akan dilewati oleh mereka orang-orang beriman sebelum mereka masuk ke dalam surga. Kemudian setelah syirat, maka di sana ada kontoroh. Jadi kontoroh itu satu tempat setelah syirat, sebelum surga. Di mana para ulama mereka berbeda pendapat tentang masalah kontoroh ini. Apakah kontoroh itu adalah lanjutan dari sirat atau bukan? Akan tetapi intinya kontoroh tidak berada di atas neraka jahanam. Dan mereka kaum muslimin yang mereka berhasil melewati sirat, bagaimana mereka akan dikumpulkan di tempat tersebut untuk dibersihkan hatinya sebelum mereka masuk ke dalam surga. Itu keadaan mereka di kontoroh. Wa nazakna ma fi sudurihim min ghillin ihwanan ala sururi mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Dalam surat Al-Hijr ayat 47. Sehingga mereka nanti orang-orang yang masuk ke dalam surga sudah tidak ada lagi penyakit-penyakit hati di dalam diri mereka. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa jengkel, karena itu akan dihilangkan, dibersihkan ya, dicabut oleh Allah di kontoroh tadi, sehingga mereka memiliki hati yang bersih, mereka kekal di dalamnya, di dalam surga. Dan di antara penghuni surga dan penghuni neraka itu ada yang namanya Ashabul A'raf. Yaitu mereka orang-orang yang timbangan amal kebaikan dan keburukan mereka itu sama berat. Jadi mereka itulah Ashabul A'raf. Sehingga dikatakan wa bainahuma hijabun 'alal a'rafi rijalu ya'rifuna kullam bisimahum wa nadau ashabal jannati an salamun 'alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumid dhalimin wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ahaula illadina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmatit khulu jannata la khawfun alaikum wala antum tahzanun. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 46 sampai 49. Dan di antara keduanya yaitu penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga, salamun alaikum. Jadi keselamatan bagi kalian. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Dan orang-orang yang di atas A'raf memanggil beberapa orang, yaitu para pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya, dengan mengatakan harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu banggakan itu tidaklah memberi manfaat kepadamu. Orang-orang di atas A'raf bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga. Tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Jadi bagaimana mereka para ashabul A'raf ditahan oleh Allah dalam waktu yang cukup lama. Di antara tadi penduduk surga dan penduduk neraka. Barulah setelah itu Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Jadi ini tentang qadarah ya. Jadi sebelum mereka manusia masuk ke dalam surga, bagaimana mereka melalui fase kontoroh tadi? Setelah dia melewati syirat, dan kondisi kaum mukminin pada waktu itu terbagi menjadi tiga nanti. Yang pertama yaitu najin musallamun. Jadi mereka orang-orang yang selamat ya. Kemudian yang kedua najin mahdusun. Najin mahdusun itu mereka yang selamat namun dalam keadaan tubuh mereka itu terluka, tercabik-cabik tadi. Kemudian yang ketiga yang makdusun, mereka yang terjungkal. Jadi ada tiga kelompok dari kaum mukminin ketika mereka melewati shirath tadi itu. Ada yang mereka selamat, ada yang mereka selamat tetapi tubuh mereka tercabik-cabik ya. Tapi selamat. Dan ada di antara mereka yang terjungkal di dalam jahannam. Jika dalam satu hadis ya, yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yahlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qandaratin bainal jannati wan nari fayuqassu li ba'dihim min ba'd madalimu kanat bainahum fid dunya hatta idza hudibu wa nuqu udina lahum fi dukhulil jannah fawalladhi nafsu muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimangzilihi fil jannah minhu bimangzilihi kana fid dunya. Jadi setelah orang-orang beriman diselamatkan dari neraka, yaitu selamat melewati shirath, mereka tertahan di kontoroh yang ada di antara surga dan neraka. Maka ditegakkanlah kisos di antara mereka. Jadi ini kisos di antara orang-orang beriman. Jadi nanti ada kisos yang dulu sudah kita sampaikan ketika di mahsyar, dan juga ada kisos yang ada di kontoroh ini, yang itu terjadi di antara mereka orang-orang beriman akibat kedzaliman yang terjadi di antara mereka selama berada di dunia. Setelah dibersihkan, mereka pun diizinkan masuk ke dalam surga. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh salah seorang dari mereka lebih mengetahui tempatnya di surga daripada tempatnya ketika berada di dunia. Kemudian tentang kontoroh ini, Ibnu Tin dia mengatakan, al-kontorotu kullu syai'in yunsobu ala ainin awadin au syai'in lahu ainun. Jadi kontoroh itu adalah sesuatu yang dibentangkan di atas mata air atau lembah atau tiap tempat yang memiliki mata air. Sehingga bagaimana para ulama, mereka berbeda pendapat terkait dengan hakikat dari kontoroh itu sendiri. Pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa kontoroh itu merupakan jembatan tersendiri, jembatan kedua, dan bukan bagian dari shirath. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Pendapat yang kedua yang menyebutkan bahwa kontoroh itu merupakan ujung dari shirath dan masih termasuk dalam bagian shirath itu sendiri. Dan pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari. Ini tentang perbedaan mereka di kalangan para ulama. Dan Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar ya. Nah, wallahu alam ya. Mana pendapat yang paling kuat di antara keduanya? Apakah kontorah itu jembatan tersendiri ataukah itu masih sambungan ya, akhir dari sirat tadi? Itu yang menjadi perbedaan di kalangan mereka para ulama tadi. Tetapi lebih kuat ya, ada yang mengatakan lebih kuat pendapat yang pertama. Alasannya karena sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka, sedangkan kontoroh tidak terletak di atas neraka. Dan kontoroh ini satu tempat yang luas ya, yang itu akan menampung orang-orang yang selamat dari sirat. Berbeda dengan sirat yang tadi kita sudah sampaikan dalil-dalilnya yang sifatnya sangat tipis, lebih tipis dari madu dari rambut ya, kemudian lebih tajam dari pedang. Sehingga kontorah itu bukan bagian daripada sirat, tapi itu adalah tempat setelah sirat itu. Karena melihat sifatnya yang berbeda. Sehingga Nabi ketika menjelaskan fayuqassu liba'dihim mim ba'at madzalimu kanat bainahum fid dunya, maka ditegakkanlah qisas di antara mereka akibat kedzaliman yang terjadi di antara mereka selama berada di dunia ini. Sehingga itu kan suatu tempat yang sangat luas. Sehingga nanti para ulama mereka juga menjelaskan perkara ini. Dan mereka juga ada perbedaan pendapat. Yang pertama, bahwa qisas yang ditegakkan di atas kontoroh itu merupakan kelanjutan dari qisas di padang mahsyar yang belum selesai. Namun hanya diperuntukkan bagi sebagian orang saja. Qisas yang terjadi di atas kontoroh itu merupakan qisas secara umum yang terkait dengan kedzaliman pada badan, harta, dan harga diri. Kemudian ketika muncul pertanyaan, kenapa sebagian qisas itu ditunda dan ditegakkan di atas kontoroh, maka sebagian para ulama mereka menyebutkan alasan ditundanya qisas tersebut, bahwasanya qisas yang diadakan di padang mahsyar itu adalah qisas pada perkara yang besar. Adapun qisas yang ditegakkan di atas kontoroh itu adalah qisas dalam perkara yang kecil yang tidak berakibat kepada terjatuhnya seseorang ke dalam neraka jahanam. Selain itu, qisas yang ditegakkan di atas kontoroh itu berpotensi untuk meringankan tuntutan orang-orang yang terdolimi. Sehingga mudah bagi mereka untuk memaafkan kedoliman yang dilakukan kepada mereka. Dikarenakan mereka telah selamat dari neraka. Dan telah melihat surga berada di depan mata mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa tegaknya kisos tersebut diperuntukkan bagi orang-orang kaya. Sehingga Nabi bersabda, kumtu ala babil jannah, fakana amata man dakhalahal masakin, wa ashabul haddi mahbusun, ghaira anna ashaban nari qad umira bihim ilan nar, wa kumtu ala babun nar, fa'idha amatu man dakhalahan nisa. Jadi aku berdiri di depan pintu surga, ternyata umumnya yang memasukinya adalah orang miskin. Sementara orang kaya tertahan untuk masuk surga. Hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian aku berdiri di depan pintu neraka, ternyata umumnya yang memasukinya adalah para wanita. Hanya bagaimana pendapat yang kedua ini, yang mengatakan bahwa kisos itu diperuntukkan, artinya di atas kontoroh tadi, untuk mereka orang-orang yang kaya. Karena apabila seseorang hartanya semakin banyak, maka hak-hak yang harus dia tunaikan itu juga semakin banyak. Di sana ada hak-hak orang miskin yang terkadang dilalaikan ketika dia hidup di dunia. Ada hak-hak tetangganya yang miskin yang dia lalaikan, ya. Maka orang-orang seperti itu, bagaimana semakin banyak harta yang dia miliki, maka dia semakin dituntut untuk pandai mengelola hartanya. Dan kelalaian di dalam mengelola harta itu dapat berakibat tertahannya seseorang masuk ke dalam surga tadi. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa kisos yang ditegakkan di kontoroh tidak sama seperti yang ditegakkan di mahsyar. Kisos yang ditegakkan di atas kontoroh adalah kisos yang berkaitan dengan kelapangan hati dan bertujuan untuk melegakan hati mereka ketika masuk ke dalam surga, sehingga hati mereka betul-betul bersih dari penyakit ini. Jadi di dalam surat Al-A'raf ayat 43, wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilling tajri min tahtihimul anhar, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulur rabbina bil haqqi wa nutu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Jadi dalam ayat ini dikatakan, dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul, ya, membawa kebenaran dan serukan, dan diserukan kepada mereka itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dulu kamu kerjakan. Jadi bagaimana mereka dibersihkan, ya, hati mereka di tempat tersebut dikarenakan surga tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang masih ada kotoran di dalam hatinya. Semua permasalahan mereka ketika di dunia itu diselesaikan ketika mereka berada di kontoroh gitu. Sehingga sama sekali hatinya nanti masuk dalam surga dalam keadaan bersih. Sehingga ketika mereka masuk ke dalam surga, bagaimana para malaikat itu akan berkata kepada mereka, wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi dalam surat Az-Zumar ayat 73, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ya, dari kontoroh ke dalam surga berombong-rombongan. Sehingga apabila mereka sampai di surga, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Jadi bagaimana di kontoroh itu mereka akan dibersihkan hati mereka, sehingga betul-betul mereka memiliki hati yang bersih, sama sekali tidak ada penyakit. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin beliau katakan, wa bihadza najma'u bainan nususil waridah bi anna huna iktisasaini. Al iktisasul awal fil arsati wa yuqsadu minhu akhadul huquq wa hadzal iktisasul akhir wal maqsudu bihi at-tanqiyatu wa tathhiru minal ghilli fa in qala qa'ilun afala yahsulu dhalika bi ahdil huquq qulna la falo anna rajulan iqtada alaika fid dunya summa akhadta haqqaka minhu fa innahu qad yazulu ma fi qalbika alaihi wa qad la yazul fahtimalu annahu la yazul waridun lakin idha hudibu wa naku ba'da aburis sirat wa dakhalul jannah ala ikmali hal qala ta'ala wa nazza'na ma fi sudurihim min ghil ihwanan ala suririn mutaqabilin. Dan demikian kita gabungkan dalil-dalil yang ada bahwa terdapat dua kisos. Kisos pertama terjadi di padang mahsyar dan dimaksudkan untuk mengembalikan hak orang yang terdolimi. Kisos yang kedua di kontoroh dan ini dimaksudkan untuk membersihkan dan menyucikan hati dari rasa dendam. Jika ada yang bertanya, bukankah hilangnya dendam sudah terwujud dengan dikembalikannya hak? Kami katakan tidak. Seandainya ada seseorang di dunia yang merampas hakmu, kemudian engkau mengambil kembali hakmu dari orang tersebut, maka terkadang hilangnya apa yang ada dalam hatimu, namun terkadang rasa tersebut belum hilang betul ya. Maka masih ada kemungkinan bahwa rasa tersebut belum hilang. Rasa ketika mungkin ada di dunia orang ambil harta kita misalnya, walaupun itu nanti sudah dikembalikan, akan dibalas semuanya ya, ketika di mahsyar itu. Akan tetapi jika rasa dendam ini dibersihkan dan dihilangkan, maka mereka pun masuk surga dalam keadaan yang sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadapan di atas dipan-dipan itu. Jadi mungkin orang walaupun sudah terbalaskan tapi masih dalam hati ada dongkol itu, walaupun tidak sebesar sebelum semuanya sudah dibalas itu. Nah, itu nanti akan dibersihkan betul-betul bersih gitu ya, sehingga mereka kemudian masuk ke dalam surga itu dikontoroh. Sehingga dikatakan dalam satu hadis, hatta idza hudibu wa nuqu udina lahum fidukhulil jannah, setelah dibersihkan dan dibebaskan mereka pun diizinkan masuk ke dalam surga. Sehingga mereka nanti ketika bersama-sama duduk berhadapan dalam ayat tadi itu, di atas dipan, mereka sudah tidak ada dongkol lagi dalam hatinya. Ya. Sudah bersih penyakit-penyakit seperti itu. Ya. Walau alam bisab, ini yang bisa sedikit kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini tentang masalah syirat dan juga kontoroh. Mudah-mudahan itu semua mengingatkan kepada kita satu peristiwa yang akan kita hadapi, akan kita jalani, sehingga menjadikan kita semuanya untuk lebih berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Karena semua apa yang terjadi pada waktu itu ditentukan oleh apa yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia. Aku luqali hada wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dambin innahu huwal ghafur rahim. Mari kita tutup majelis kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.